Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Baik, kita lanjutkan bacaan dari kitab Musammi Mahala Jurumiyah yang sempat tertunda. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mahfudat minal asma wal mahfudatu salasatun. Mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idafah wa tabi'un lil mahfud. Fal mahfudu bil harfi huwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam wal qaf wa hatta wal waw wa ta'i wa rubba wal mud wal mundu. Fasab'atul ula tajurru dahir wal mutmar nahu minka wa minnuh. Ilallahi marji'ukum, ilaihi marji'ukum. Tabaqan an tabaq radiyallahu anhum maradu'an wa 'alayha wa 'ala al-fulk wa fil ardi ayat wa fiha ma tashtabih al-anfus ma tashtabihi al-anfus. Amanu billah, aminu bih, lillahi ma fis samawat, lahu ma fis samawat, wa sab'atul akhirah, takhtasu bidzahir, wa la tadkhulu alal mutmar, wa minha ma la yakhtasu bidzahir, bi'aynih, wa huwa al-qaf, wa hatta wal-waw, nahu, wardatan qadihan, wa zaitun, wa zaidun qal asad wa qad tadkhulu ala dhamir fi ad-darurah. Babul mahfudati minal asma, bab yang dikhafadkan dari isim-isim, isim-isim yang mahfud dikhafadkan. Al-mahfudatu thalathatun, kalimat-kalimat yang mahfud dikhafadkan ada tiga, atau isim-isim yang dikhafadkan ada tiga. Ada tiga macam. Mahfudun bil-harfi wa mahfudun bil-idhafati wa tabi'un lil-khafdi. Yang pertama adalah yang dikhafadkan, dijarkan dengan huruf, huruf-huruf khafad, huruf-huruf jar. Wa mahfudun bil idhafah, ada pula yang dikhafadkan dengan sebab idhafah atau mudhaf. Wa tabi'un lil mahfud, yang ketiga, apa yang dia menjadi tabi' bagi yang mahfud, apakah sebagai badal, taukid, ataf, ataupun yang lainnya. Di sini disebutkan yang pertama mahfudun bil harf, isim yang dia dikhafadkan dengan huruf. Perlu diketahui bahwasanya isim ada yang apa? Sharih, ada yang muawwal. Ya, sama-sama keduanya, baik isim yang sharih ataupun yang muawwalnya bisa dikhafadkan dengan huruf-huruf khafad. Bisa dikhafadkan dengan huruf-huruf jar. Ya. Contohnya apa? Isim yang muawwal yang dikhafadkan dengan huruf jar. Alimtu bi annaka qa'imun. Alimtu bi annaka qa'imun. Saya tahu bahwasanya engkau sedang berdiri. Mana di sini isim yang mahfudnya? An wa ma ba'daha, ya kan? An dengan yang setelahnya. Si ta'wilil masdar. Apa takdirnya? Alimtu bi annaka qa'imun. Alimtu bi qiyamika, bisa kan? Alim tu bi qiyamika, cari masdarnya. Ya, apalagi? Contohnya banyak ya. Ya, jadi yang pertama apa yang dia dikhafadkan dengan huruf-huruf jar dari isim yang berupa isim yang sharih. Kalau isim yang sharih banyak ya. Nazartu ila Muhammadin, ataupun isim yang muawwal bisharih, yang ditakwil dengan sharih, dengan isim yang sharih seperti anna dengan isim dan khabarnya, ataupun apa lagi, an masdariyah, ma masdariyah, ya bisa. Jadi an dengan apa yang dimasuki oleh an itu pada takwilan masdar. Ya. Berarti pada mahalnya ya, pada mahalnya jar. Anna, anna pada contoh tadi, alimtu bi annaka qaimun anna wa ma ba'da fi ta'wilan masdar. Ya. Fi mahali apa? Jarin. Pada mahalnya jar. Kemudian di sini disebutkan wa mahfudun bil idhafah. Yang kedua, apa yang dihafadkan dengan apa? Idhafah. Ini juga ada rinciannya. Boleh mudhaf ilainya mufrad ataupun jumlah. Terkadang mudhaf ilainya dalam bentuk isimnya mufrad, ataupun kadang mudhaf ilainya berbentuk jumlah. Kalau mufrad banyak ya. Hadza kitabu Muhammadin. Muhammadin di sini mahfud, majrur. Karena apa? Karena idhafahnya Muhammad kepada kitab. Ada khilaf di antara ulama terkait dengan apa sih yang mengkhafadkan, yang mengejarkan mudhaf ilaih. Sebagian mengatakan bahwasanya yang mengejarkan mudhaf ilaih adalah idhafah. Idhafah ini adalah amil yang maknawi, penyandaran. Disandarkan yang kedua kepada yang pertama kepada yang kedua, itulah yang menyebabkan apa? Khafadnya yang kedua katanya. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya yang mengkhafadkan mudhaf ilaih adalah mudhaf. Berarti amilnya apa? Lafzi, ya, pada contoh hadza kitabu Muhammadin, yang mengkhafadkan Muhammadin adalah kitab. Ya, kitab di sini mudhaf. Dan dialah amilnya yang mengkhafadkan, yang mengejarkan Muhammad. Adapun pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwasanya mengkhafadkan Muhammad pada contoh hadza kitabu Muhammadin adalah idhofah, penyandaran. Kalau ini amil yang maknawi. Yang lebih rajih wallahu alam adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya amilnya adalah mudhaf. Karena mudhaf adalah amil yang lafzi, dan amil yang lafzi itu lebih kuat daripada amil yang ma'nawi. Jadi kalau dikatakan mahfudun bil mudhaf itu lebih kuat daripada kalau dikatakan mahfudun bil idhafah. Tadi disebutkan bahwasanya mudhaf ilaih kadang berupa apa? Isim mufrad, kadang berupa jumlah. Kalau isim mufrad tadi contohnya hadza kitabu Muhammadin, hadza qalamu Ahmad, dan seterusnya. Kadang mudhaf ilaih itu bentuknya jumlah. Ya. Seperti dalam Al-Qur'an Allah sebutkan hadza yaumula yanfa'u, hadza yaumula yantiqun. Hadza yaumula yantiqun. Hadza di situ mubtada, yaumu khabar mudhaf. Ya, jumlah la yantiqun jumlah fi'liyah pada mahalnya jar mudhafun ilaih. Di'rab dulu satu persatu, la nafiyah yantiqun fi'lun mudhari' marfu'. تجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الألفاظ الخمسة الواو ضمير متصل مبني على الواو على السكون في محل رفع فاعل جملة فعلية في محل جار مضاف إليه أي تدي أنت جملة yang memiliki محل adalah جملة مضاف إليه. Contoh yang lain apa? يوم هم بارزون يوم di situ مضاف, didhafahkan kepada jumlah ismiyah. Hum barizun. Hum mubtada, barizun khabar. Ya, jumlah mubtada awal khabar fi mahali jarin mudhafun ilaih. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya tidak boleh didhafahkan kepada jumlah kecuali isim zaman. Apa? Isim zaman. Dari contoh tadi yang kita sebutkan, yauma la yantiqun. Ya, yaumahum barizun, isim zaman saja yang bisa didhafahkan kepada apa? Jumlah. Coba di Arab, ja'a ghulamu Zaidin. Faqi. Ya, ghulamu. Ya. Ya. Kemudian disebutkan di sini isim yang ketiga dari isim yang mahfud adalah tabi' lil mahfud. Apa yang dia menjadi tabi' bagi isim yang mahfud sebelumnya? Apakah bentuknya na'at ataupun ataf ataupun taukid ataupun badal? Iya. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Amrin di sini mahfud, dikhafadkan, dijarkan. Kenapa? Sebagai apa? Marartu bi Zaidin wa Amrin. Amrin sebagai apa? Ma'tuf ala Zaid, ma'tuf ala majrur, majrur mithluhu, alamatu jarhi al-kasra al-zahiru ala akhirih. Marartu bil qaumi kullihim. I'rabnya bagaimana kullihim? Kenapa dikhafadkan atau dijarkan? Marartu bil qaumi kullihim. Sebagai taukid dari al-qaum, taukidul majrur, majrur mithluh. Marartu bi akhika aliyin. Apa i'rabnya aliyin? Marartu bi akhika aliyin. Sebagai apa? Sebagai marartu bi akhika aliyin. Saya melewati saudaramu Ali. Sebagai apa Ali? Ada dari akhik. Iya. Nah itu. Macam-macam tabi', ada na'at, ada ataf, ada taukid, ada badal. Ya, sudah lewat rinciannya ya. Kemudian kata musannif, fal mahfudu bil harfi huwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam wal kaf wa hatta wal wawu wat ta wa rubba wa mudh wa mundu. Ya, cukup dulu, jangan terlalu banyak. Maka kata beliau yang dikhafadkan, isim yang dikhafadkan dengan huruf adalah apa yang dikhafadkan dengan min, ila, an, ala, fi, ba, lam, kaf, hatta, kemudian wawu, ta, rubba, mudh dan mundu. Ya, kita lihat di sini makna-makna dari huruf-huruf jar yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Di sini yang pertama disebutkan apa? Min. Ya. Min ini maknanya adalah libtidail ghayah, untuk menunjukkan permulaan dari satu tujuan. Ya, apakah tempat bentuknya seperti qara'tu min awwalil Qur'an. Qara'tu min awwalil Qur'an, saya baca dari awal Al-Qur'an, dari Al-Fatihah. Berarti di sini min maknanya apa? Ibtida'il ghayah makanan, menunjukkan kepada permulaan dari satu akhir tujuan, tapi dari sisi makan, tempat. Qara'tu min awal al-Qur'an. Ya, qara'tu min awal al-Qur'an. Saya membaca dari awal Qur'an. Di sini kan ada ibtida, permulaan dari satu tujuan ataupun akhir. Dan ini kaitannya dengan apa? Tempat atau waktu? Tempat kan? Ataupun zamanan. Ibtida al-ghayah zamanan, permulaan satu tujuan tapi dari sisi waktunya. Contohnya qara'tu misalkan Al-Qur'an min awwali yaumin. Ya. Ataupun min awwali syahri Ramadan. Ya. Saya baca Al-Qur'an dari awal bulan Ramadan. Berarti di situ menunjukkan apa? Ibtida, permulaan, tapi dari sisi apa? Waktu. Jadi permulaan bisa dari sisi makan ataupun dari sisi apa? Waktu. Ya. Ataupun kadang selain itu, selain makan dan zaman, seperti min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-surat kepada para penguasa, para pembesar, para raja, di situ disebutkan tertulis min Muhammadin, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak menunjukkan ibtida, tempat ataupun zaman. Kemudian juga terkadang min didatangkan untuk menjelaskan jenis. Ya, untuk menjelaskan apa jenis. Seperti nah, di antara tandanya min itu bermakna penjelasan tentang jenis adalah dia posisi minnya bisa digantikan oleh huwa, dhamir huwa. Contohnya fajtanibur rijsa minal awthan. Fajtanibur rijsa minal awthan. Jauhilah ar-rijs, sesuatu yang najis, minal awthan, yaitu yang berupa al-awthan, berhala-berhala. Bisa di sini posisinya digantikan oleh huwa al-awthan, sehingga seringkali diterjemahkan berupa ya. Hindarilah, jauhilah sesuatu yang najis berupa berhala-berhala. Kemudian juga di antara makna min yang lain adalah ta'lil, untuk menunjukkan ta'lil, sebab, alasan. Contohnya adalah firman Allah SWT, يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ. Mereka orang-orang munafik menjadikan jari-jemari mereka pada telinga-telinga mereka, menutupkan jari-jari mereka ke telinga mereka. مِنَ الصَّوَاعِقِ, kenapa? مِنَ الصَّوَاعِقِ, alasannya karena sebab takut tersambar apa? Halilintar, petir. Minas sawaik, karena sebab, yaitu terjemahnya, karena atau sebab, as-sawaik, halilintar. Jadi mereka ketika dibacakan oleh kaum muslimin, kaum mukminin Al-Quran, itu ditutup telinga mereka, takut. Ya, sebagaimana orang-orang takut ketika melihat apa? Petir. Kemudian di antara makna min yang lain adalah sababiyah. Bermakna sebab. Contohnya adalah yahfazunahu min amrillah, mereka para malaikat menjaganya min amrillah, dengan sebab perintah dari Allah. Ya, ini dihafalkan ya. Yahfazunahu min amrillah. Ya, meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang lebih rajih adalah tadammun. Ya. Ketika satu fi'il itu dia muta'adinya dengan huruf yang tidak biasanya, maka dia mengandungi makna fi'il yang lain. Seperti dalam contoh aina yashrabu biha ibadullah, dalam surat apa? Al-Muddathir. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Mata air yang yashrabuna biha ibadullah ya. Aina yashrabu biha ibadullah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya biha di sini bermakna minha, mata air yang minum darinya. Sebagian yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan. Ini min maknanya hakiki min. Hanya saja di situ yashrabu karena dia mutaaddinya dengan ba, maka maknanya beda dengan min. Maka dia mengandungi makna fi'il yang lain. Ya. Yarwa biha, yaitu minum dan kenyang darinya, karena yarwa ba pakainya. Itu bagus sekali ya. Jadi satu fi'il ketika dia muta'adinya dengan huruf yang tidak biasanya, maka dia mengandungi makna fi'il yang lain yang muta'adi dengan huruf yang tersebut di situ. Seperti aina yashrabu biha, biasanya kan minha ya, tapi dengan biha. Maka kata beliau, di situ yashrabu mengandungi makna yarwa. Mereka minum dan kenyang dari mata air di surga itu. Sebagian mengatakan ba-nya bermakna min. Sehingga tidak ada kesepakatan bahwasanya satu huruf diduduki oleh makna huruf yang lain. Ya, sebagian mengatakan fi'ilnya itu mengandungi makna fi'il yang lain. Mengandungi makna fi'il yang dia kandungi dan juga makna fi'il yang lain. Seperti tadi, aina yashrabu biha, aina yashrabu biha berarti yarwa. Minum dan kenyang darinya. Yahfadunahu min amrillah. Makna min di sini katanya sababiyah. Mereka para malaikat menjaganya bi amrillah, dengan sebab perintah dari Allah. Wa dzarfiyah, dan terkadang min bermakna dzarf, bermakna fi. Seperti apa contohnya? Idza nudiya lis shalah min yaumil jumu'ah. Mana ya apa katanya? Fi yaumil jumu'ah. Kemudian juga diantara makna min adalah indiyah. Di sisi bermakna indah. Contohnya lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallah. Tidaklah sama sekali bermanfaat bagi mereka, orang-orang kafir, harta benda mereka dan anak-anak mereka minallah. Maksudnya indallah, di sisi Allah. Ya. Nah, itu makna apa? Di antara makna min itu indiyah. Maknanya indah. Kemudian di antara makna min adalah al-fasl. Ya, pemisah. Ini dibawa min kepada makna al-fasl ketika min masuk kepada tsani al-mutadaddaini. Dua perkara yang kedua itu bertentangan. Berbeda dengan yang pertama. Contohnya wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ya, Allah mengetahui al-mufsid, orang yang suka berbuat kerusakan. Ya. Dengan orang yang al-muslih, suka berbuat kebaikan. Di sini kan berbeda al-muslih dengan al-mufsid. Bertentangan kan? Maka di situ didatangkan min untuk fasal, memisahkan. Ya. Kemudian isti'la bermakna ala. Jadi kadang min bermakna ala katanya. Seperti nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Ya. Ceritanya tentang nabi siapa ini? Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina hum kanu qauma sa'in. Apa? Fasiqin ya. Tentang nabi Lut ya. Apa nabi Nuh? Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina innahum kanu qauma sa'in fa aghraqnahum ajma'in atau innahum kanu qauma sa'in fasiqin. Kan setelahnya Nabi Nuh, ya kan? Walutan. Setelahnya Nabi Nuh. Wanuhan idnada min qablu fastajabna lah. Itu Nabi Lut, ya di atasnya ya. Apa Nabi Nuh? Maknanya nasornahu minal qawmi ay alaihim. Kami menolong dia atas kaumnya. Nasoro ala. Karena nasoro biasanya bermakna apa? Muta'adinya dengan ala. Seperti wansurna alal qawmil kafirin. Ya kan? Biasanya kan apa? Dengan apa? Ala. Tapi dengan di sini min. Nah, bagi ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya kalau seperti ini, maka fi'ilnya mengandungi makna fi'il yang lain, ya mereka menakdirkan. Fi'il yang dia muta'adinya dengan min. Ay'alayhim. Ya, ini maknanya nasarnahu minal qawmi, nasarnahu alal qawmi. Ini bagi mereka yang mengatakan bahwasanya terkadang satu huruf itu diduduki posisinya oleh huruf yang lain. Wa ta'kid. Dan terkadang min itu maknanya ta'kid, yaitu khususnya min za'idah. Tapi ada syaratnya min za'idah ini. Yang pertama didahulu oleh nafi. Ya. Santai ya, sudah kita lewatkan ya. Maja'ani min ahadin, ya kan? Ataupun nahi. Ataupun istifham dengan hal. Contohnya, tapi syaratnya dia majrur ya. Makana ma'hu min ilahin. Min ilahin. Di sini minnya ditakkid. Tidak ada sama sekali bersama Allah sesembahan yang lain, ilah yang lain. Maja'ana min bashirin. Ini juga nafi sebelumnya. Belumlah datang kepada kami seorang pun pemberi berita gembira. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin. Min. Ditakkid juga. Maf'ul ya aslinya. Dari tara. Wala yaltafit minkum ahadun. Enggak ada ya. Tadi hal min khaliqin ya, yang hal itu. Hal min khaliqin. Minnya ditakkid. Hal yarakum minkum min ahadin. Ada ya. Kemudian juga syaratnya kalau min itu ditakkid. Selain dia tadi yang telah sebutkan memberikan makna ta'kid juga kepada isim yang nakirah. Ya. Ah, itu diantara makna min. Dapat berapa? Hah? Ada juga min jenat tab'idiyah menunjukkan al-ba'ab, maknanya ba'ab. Ya. Seperti minhum man kallamahullah, minhum man kallamallah. Di sini kan ba'dhum, ya kan? Di antara min ada yang bermakna litab'im, menunjukkan al-ba'd. Seperti minhum man kallamallah, ba'dhum kallamahullah, sebagiannya diajak bicara langsung oleh Allah. Ya, cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita masuk ke penyebutan makna-makna dari huruf-huruf jar yang lainnya. Banyak ya. Nah, itu diingat-ingat gitu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Bihamdik. Shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.